Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kita teruskan sama-sama menelaah kitab Ad-Da'u wa Ad-Dawa' yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, sampai fasal yang di situ dimunculkan mamin uqubatiha annaha taj'alu sahibaha minas siflah, ya, pelaku atau maksiat itu, dosa itu menyebabkan pelakunya menjadi orang-orang yang rendah, menjadi orang-orang yang berada di tempat yang hina. Terakhir beliau menyebutkan tentang beberapa hal terkait dengan masalah taubat. Apakah orang yang sudah taubat dari dosa dan maksiat yang dia kerjakan itu bisa kembali kepada kedudukannya semula ataukah tidak? Kemudian beliau menukilkan perkataan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan menyatakan bahwa ada di antara orang-orang yang taubat itu dia justru bisa kembali bahkan melampaui posisinya semula, lebih tinggi dari posisinya semula. Ada yang mereka hanya sampai pada tempat kalaupun naik, maka dia berada di bawahnya. Artinya setelah dia bertobat, bisa jadi dia tobat kemudian tapi kedudukannya tidak seperti semula, tapi di bawah. Nah, itu semua diterangkan oleh beliau tergantung kepada kekuatan taubat dan kesempurnaan taubat itu sendiri. Dan ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah ketika Allah memasukkan ke dalam hati orang yang berbuat dosa itu penyesalan yang luar biasa, walaupun itu dosa kecil. Walaupun itu dosa yang tidak ada hukuman had, tidak ada ancaman neraka, tidak ada laknat. Nah, tidak dinafikan iman dari pelakunya. Walaupun dosa itu bukan dosa-dosa seperti itu, tapi dia merasakan besar dan beratnya dosa tersebut, itu jadi ringan. Bisa jadi bahkan lebih kedudukannya dari. Nah, kalau orang itu sudah melakukannya ini mendapatkan taufik dari Allah untuk merasa menyesal dari perbuatan yang salah yang dia lakukan, dia malu kemudian takut akibat dari perbuatan yang dia lakukan, maka akan Allah bimbing. Kemudian dia Allah beri taufik lagi untuk mengerjakan amalan-amalan taubat. Amalan-amalan di dalam taubatnya itu yang belum pernah dia lakukan sebelum dia berbuat dosa atau sebelum dia bertaubat. Kemudian Allah menerima taubatnya. Jadilah dia termasuk golongan orang-orang yang Allah janjikan dan janjinya pasti, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan kalau Allah sudah mencintai orang-orang seperti ini, kuntu sam'ahu alladhi yubsiru bih yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Semua tindak tanduknya akan menjadi terbimbing, pendengarannya, penglihatannya, tutur katanya, tindak tanduk ini kegiatan ataupun aktivitas tangan dan kakinya itu dipelihara, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga bahkan pikirannya pun tidak akan muncul dari dia keinginan lagi untuk berbuat dosa. Ini kalau tobat itu sempurna. Seperti apa tobat yang sempurna? Baca sirah Salafun Shalih. baca sirah para sahabat, baca sirah para anbiya dalam Al-Quran. Orang-orang yang mereka maksum tapi merasa dirinya adalah anak Adam, dirinya adalah termasuk bagian yang Allah katakan innahu kana dzaluman jahula, dan mereka mengakui itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Mereka orang-orang yang maksum tapi mereka merasa mereka bagian dari itu. Tiru di sana. Kenapa Allah pilih mereka? Allah jadikan mereka pendamping-pendamping dan pembela-pembela yang berbaris di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan Islam dan membelanya, menyebarkannya. Itu yang kita tiru. Itu yang harus di para thalabah ambil. Bukan sekedar membaca, bukan sekedar dia menikmati kepahlawanan mereka. Itu ilmu yang harus kalian terapkan. Mereka bisa, kenapa kita tidak? Mereka juga bukan orang yang maksum. Di antara mereka ada yang kena rajam. Di antara mereka ada yang dicambuk 80 kali ikut menyebarkan berita bohong, walaupun tidak langsung, dan mereka tidak yakni cuma sekedar ikut nimbrung membahas, membicarakan. Di antara mereka juga ada yang kena cambuk karena mabuk. Di antara mereka ada yang dipotong tangannya. Di antara mereka juga ada yang diboikot sampai 50 hari 50 malam. Tapi mereka seperti kata beliau rahimahullah taala, kullu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam munib, dan kita diperintah oleh Allah wattabi' sabila man anaba ilaih, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali taat kepadaku, kata Allah. Wa kullu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam munib, dan semua sahabat Rasulullah itu orang-orang yang munib. Mereka bukan orang yang maksum, tapi mereka adalah orang-orang yang munib. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan ini mereka. Itu yang antum harus pegangi dan harus terapkan. Antum membaca buku-buku tentang sejarah mereka, itu yang harus diikuti. Antum punya nama-nama seperti nama mereka, jadikan antum bisa berjalan seperti mereka. Percuma nama antum pakai nama mereka. Ada yang bernama Muhammad, ada yang bernama Umar, ada yang bernama Abdullah, ada banyak Abadillah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Uthman bin Abu Hafsah. Subhanallah. Ya, itu yang harus kita. Juga para talibat, para talibat yang meniru nama-nama istri Rasulullah, yang meniru nama-nama istri para sahabat. Dan itu yang husnudzan. Para abak kalian menamakan kalian itu dengan nama-nama seperti itu, berharap, bukan tazkiyah, tapi berharap kalian berjalan seperti mereka, hidup seperti mereka. Nah, bacalah. Jadikan mereka yang kalian penam namanya itu, nama kalian sandang, idola. Jadikan itu idola. Ustaz punya idola saya Sa'id bin Al-Musayyab. Nah, imam yang teguh, kokoh. Nah, itu salah satu kenapa pengin punya nama kunyahnya Abu Muhammad. Baca sirahnya. Tapi masya Allah, lihat beliau 40 tahun beliau tidak pernah di belakang orang, selalu terdepan dalam saf. La yakhafu lawmata la'im. Hal ini seperti ini memang kita sangat-sangat sulit, tapi kita berharap kita punya. Kalau meniru Rasulullah, memang kita, beliau kedua hasanah, Mungkin terlalu jauh ini bertahap kita mengikuti beliau. Ya. Nah, ilmu mereka, keteguhan mereka dalam beribadah. Ya. Nah, jadi kan itu yang kalian baca, yang kalian nama kalian serupa dengan nama mereka, jadikan idola. Bagaimana mereka taubat, mereka beramal, bermuamalah. Baik. Nah, ini. Qala rahimahullah, kita ulang sedikit yang lalu. Qultu wa hadha bihasabi quwwati taubah wa kamaliha. Dan itu semua tergantung kepada kekuatan taubat dan kesempurnaan taubat. Wa ma ahdatsathu al-ma'siyatu lil-'abdi min ad-dhulli wal-khudu' wal-inaba wal-hadar wal-khawf min Allah wal-buka' min khasyatillah faqad taqwa hadhihi al-umur hatta ya'ud at-ta'ibu ila arfa'a min darajatihi. Jadi kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu dengan adanya kekuatan taubat sempurnanya, gimana kita bisa merasakan toh? Bayang darah sulit untuk misalnya kita mungkin memandang dosa, tapi artinya apa namanya, untuk menumbuhkan taubat ini tumbuhkan kalau misalnya hal-hal yang lain kita bisa untuk menampakkan penyesalan. Bayangkan bahwa dosa yang kita lakukan itu dosa yang besar dan kita akan berhadapan dengan Allah dan dengan mereka yang kita zalimi dalam urusan harta, darah maupun kehormatannya. Bagaimana kita melepaskan diri dari mereka? Apalagi itu perkara yang sulit. Kita susah payah beramal, susah payah belajar, berinfak, jihad, mereka yang ambil. Mereka yang ambil pahalanya. Nah, itu terkait apa ini yang berat. Nah, kalau misalnya antara dia dan Allah, apa yang harus kita jawab ketika Allah bertanya kepada kita? Bayangkan ketika nanti ditunjukkan 99 catatan amalan kita. Semua catatan amalan itu kita ditanya. Kamu buat dosa ini, dosa ini, dosa ini. Apa yang akan kita jawab? Kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Semua tercatat. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang luput. Apa yang kita jawab? Bagaimana kita mengelak? Itu antara kita dan Allah. Supaya apa, menumbuhkan penyesalan hingga kita berhati-hati dengan ucapan dan tindakan yang kita lakukan, yang kita ucapkan, baik terkait dengan hak Allah walaupun itu bukan syirik, apalagi hak sesama manusia. Ini berat. Bayangkan keadaan itu, sehingga ketika dia tahu nanti dia akan berhadapan dengan Allah dan dia berhadapan dengan orang-orang yang dizaliminya, dia akan mikir, ini sudah lewat. Apalagi kalau misalnya orang itu sudah meninggal, dekat dengan kita, pernah kita bersinggungan dengan dia, menghinanya, menyakitinya, subhanallah. Ini gimana caranya untuk kita bisa bebas? Kalau kita di sidang antara kita dan Allah, sudah lewat siratal mustaqim, surat di atas murid jahannam, di atas titian surat, sudah selamat sampai di kantara bainal jannah wan nar, ternyata masih ada sangkutan. Tentu pernah punya sim apa, utang 1.000 rupiah atau mungkin 100 ribu rupiah belum selesai, harus diselesaikan. Gak punya, gak bawa harta, gak bawa apa-apa. Lalu amalan kita siapkan untuk mau. Susah payah kita beramal, orang yang ambil hasilnya. Di dunia saja kita tidak rela dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia itu tidak ada suka. Kita susah payah, orang lain nikmati hasilnya. Apalagi dalam urusan akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Yaumun yuhsyarun nasu hufatan huratan hurlan buhman. Hari di mana kita nanti tidak bawa apa-apa, tidak ada gunanya harta dan anak, kecuali yang datang bawa menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hari ketika nanti dikumpulkan kita semua dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan tidak berkhitan, buhman, tidak bawa apapun bersama kita. Apa yang melepaskan diri dari mereka? Kalau dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Kita tahta masyiatillah, urusan kita dengan Allah. Kita dengan mereka sudah selesai lewat titian sirat di atas jahannam, masih ada kantara. Di situ baru ketahuan siapa yang muflis. Nah, kalau dia betul-betul bertobat dengan taubatan nasuha di dunia, Allah mudah untuk menyelamatkan. Mudah. Ingat 99 orang yang terbunuh, ini bunuh oleh satu orang yang kemudian menggenapkan 100. Taubatnya taubat nasuha. Kemana dia? Dibawa oleh malaikat rahmat. Itu taubatan nasuha. Urusan berat, urusan nyawa. 99, 100 orang dia bunuh. Ahli ibadah dan mungkin juga yang enggak bersalah. Taubat dia dengan taubatan nasuha. Terangkat derajatnya. Sampai malaikat rahmat dan malaikat azab bertikai, berseteru untuk mengambil dia, tapi Allah menang. Takdirkan menang. Malaikat rahmat yang membawa ruhnya. Itu taubatan nasuha. Nah, ketika taubat itu seperti itu kuatnya, akan memunculkan pada orang yang berbuat maksiat itu kehinaan, merasa rendah, merasa tunduk, dan dia terdorong untuk kembali taat, malu dengan dosa yang dia lakukan, dan muncul rasa hadar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika hati itu memang hidup, muncul pula, terdorong pula hati itu untuk merintih dan menangis dia kepada, malu akan dosa yang dia lakukan. Sudah pernah sering beberapa kali kita disebutkan ini Abu Yusuf yang begitu takutnya dengan dosa yang dia, kesalahan yang dia lakukan, sampai dia menggauli, berkumpul ini bersetubuh dengan wanita sahabiyah, istri seorang sahabat yang sedang berjihad atau mungkin mujahid fisabilillah, yang dia lakukan seperti istrinya, tapi tidak sampai mencampurinya. Subhanallah, itu membuatnya takut dan merasakan tambah lagi ketika Rasulullah SAW menegur dengan keras. Tidak ada ancaman dosa besar di situ, bukan dosa besar yang dia lakukan, tapi dia sudah merasakan takutnya luar biasa. Faqad taqwa hadhil umur. Nah, kalau perkara-perkara ini betulnya ini sangat kuat muncul dalam hati seorang hamba, itulah yang nanti akan hatta ya'uda ta'ib ila arfa'a min darajati, membuat orang yang bertobat itu terangkat lebih dari posisinya semula. Dengan taubatnya mereka 10 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab wala 'adab, mubasysyirin bil jannah wa hum ahya. Mereka mendapatkan berita gembira surga dalam keadaan mereka masih hidup. Wafat Rasulullah SAW tidak ada perubahan, dan bahkan membuat mereka semakin kuat dalam beribadat. Umar bin Khattab, istananya sudah ada di dalam jannah dengan pembantunya di dalam jannah. Rasulullah mau masuk tapi ingat kecemburuan Umar, tidak jadi masuk di istana tersebut. Orang yang paling takut kalau dia dianggap munafik, jangan-jangan dia selama ini dilihat oleh Rasulullah hanya untuk pamer, cari muka kepada Rasulullah. Tanya kepada Hudzaifah bin Yaman, saya masuk enggak deretan orang-orang munafik? Enggak. Dan amalannya luar biasa. Ini banyak yang namanya Umar. Terlalu hebat Umar, Umar bin Abdul Aziz. Sama seperti kakeknya Umar bin Khattab. zuhudnya, takwanya, semangatnya talabul ilmi dan menyebarkan ilmu. Baik, qala yasira ba'da taubati khairan minhu qabla al-khati'ah, sehingga membuat dia setelah taubat jauh lebih baik daripada sebelum dia buat dosa. Bukan ketika dia dalam keadaan sudah beramalannya. Bahkan jauh lebih baik dari sebelum dia buat dosa. Mungkin dia sebelum buat dosa dia seorang mukmin yang taat, punya kedudukan mulia, tapi jatuh dalam perbuatan dosa. Tapi ketika dia bertobat dengan taubatan nasuha, jauh lebih arfa darajat. Fahada qad takunul khati'atu fi haqqihi rahmah. Ya, yang seperti ini justru kesalahan dan dosa itu menjadi rahmat bagi dia. Kenapa menjadi rahmat? Selalu dia ingat, membuat dia malu dan membuat dia takut. Tidak berani dia mengangkat muka di hadapan orang, karena tahu kalau orang melihat ke dalam matanya, akan melihat wajahnya, akan melihat, khawatir, karena dia menganggap mereka adalah orang-orang yang beriman, yang punya firasat yang kuat, yang bersih, sehingga dia khawatir mereka akan menelanjangi dia, membuat dia malu. Dan dia selalu istighfar kepada Allah, malu untuk mengangkat kepalanya, malu untuk mengangkat, merasa lebih dari yang lain. Itu membuat itu jadi rahmat, sehingga membuat dia merasa tunduk kepada Allah. Saya bukan apa-apa. Qala fa innaha nafat anhu da'al ujubnas. Dosa yang seperti ini menjadi rahmat bagi dia, karena menghabiskan, menafikan, menghilangkan penyakit ujub yang ada dalam dirinya. Bangga diri, merasa lebih, merasa bisa. Dengan jatuh dia ke dalam dosa, membuat dia, ternyata saya juga punya dosa, ternyata saya juga seperti ini, apa bedanya saya dengan mereka. Tapi salafun salih mengajarkan kepada kita, ketika kondisi seperti ini, apa bedanya saya dengan mereka, saya lebih jelek. Dalam keadaan saya sudah tahu, saya punya ilmu, saya sudah kenal yang seperti ini salah, kenapa saya lakukan? Orang lain belum tentu dia tahu, belum tentu dia ingat, belum tentu dia sengaja, belum tentu dia, mungkin dia lupa, mungkin dia. Oleh karena itulah kita ingat para salaf kita ketika menyebutkan yang seperti, kondisinya seperti ini, kalau aku yang mengucapkan, aku kafir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan uzur orang-orang yang mereka terkenal Jahmi dari lawan-lawannya, tapi memastikan kalau saya yang mengucapkan itu, saya kafir. Tidak boleh berikan rukhsah untuk dirinya. Qalanna wa khallasathu min thiqatihi bi nafsihi wa idlalihi bi amalihi. Dan dosa itu, ketika dia sadari dia adalah makhluk yang lemah, dosa itu, dan dia bertobat dari dosa tersebut, memperbaiki dirinya, dosa itu justru akan membersihkan dia dari kesikohan, kepedean dia, membuat dia tidak berani untuk percaya diri dan bersikap idlal, menuntut dengan amalannya. Menuntut dengan amalan ini banyak cara. Misalnya apa? Kadang-kadang orang, ya Allah kayak gini dapat petaka kok, apa dosaku? Bentuk idlal, gak terima. Mestinya saya kan gak begini, kok saya dapat begini ya Allah, kan saya sudah beramal. Cuma bahasanya, duh, apa dosaku? Salahku apa ya Allah? Wa wada'at khadda dara'atihi wa dhullihi wa inkisarihi 'ala atabati babi sayyidihi wa maulah. Dan membuatnya meletakkan pipi kehinaan kerendahannya dan luruh kehancurannya. Remuk, dia merasakan remuk redam dan hancur di hadapan pintu sayyid dan maulanya. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrah sudah, mau diapakan ya apa boleh buat. Memang dia salah. Wa arrafathu qadrahu. Nah, dosa itu kalau dia betul-betul sadar dan dia bertobat kepada Allah, membuat dia tahu diri. membuat dia tahu nilai diri, kadar dirinya. Ternyata saya memang manusia. Dan ternyata saya lebih jelek. Wa ashadathu faqrahu wa daruratahu ila hifzi sayyidihi wa maulahu lah. Dan membuatnya menyaksikan betapa butuhnya dia dan betapa terdesak, betapa penting, daruri kebutuhannya untuk dipelihara, dilindungi oleh sayyid dan maulanya. Tidak berani dia mengandalkan dirinya lagi. Merasa diri sudah beramal, ternyata kok saya jatuh juga berbuat dosa. Sudah merasa dirinya berbuat jasa banyak, malah melintang dalam urusan ibadah, dakwah, ternyata jatuh juga dalam berbuat dosa. Ini membuat dia sangat-sangat menyadari bahwa dia memang butuh perlindungan Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dia akan selalu menyadari, Allahumma laula anta mahtadaina wala sallaina wala sadaqna. Kalau bukan karena Engkau ya Allah, tidak akan mungkin kami bisa salat. Nah, itu juga yang dia tanamkan, sehingga tidak membuat dia ujub bahwa dia bisa bangun malam karena dia, tapi itu murni karunia Allah. Nah, banyak orang yang berjaga, berusaha buatnya ini memasang alarm untuk bangun malam dan seterusnya, tapi yang dia dapat cuma capek, begadang. Nah, dia merasakan nikmatnya ketika itu munajat kepada Allah dalam sujud, dalam berdirinya, dalam duduknya. Nggak merasakan dia bahwa dia hadir di hadapan Allah sedang berbincang. Ketika dia menyadari dosa tersebut seperti itu, membuat dia betul-betul merasakan butuhnya dia kepada perlindungan Allah. Wa ila afwihi anhu wa maghfiratihi lahu, dan betapa butuhnya dia kepada pemaafan Allah dan ampunan Allah. Wa akhrajat min qalbihi sawlatat ta'ah. Ketika dia jatuh ke dalam dosa, membuat dosanya ini ketika dia sudah taubat tentunya. Betul-betul dia menyesal, betul-betul dia merasa malu dan takut kepada Allah, membuat tercabut dari hatinya kemegahan-kemegahan dapat ketaatan, merasa bangga dengan taat yang ada dia miliki, yang dilakukannya hilang, merasa berarti enggak ada gunanya taat dia selama ini. Kenapa jatuh dalam perbuatan yang seperti ini, rendah, hina? Padahal sudah dia pelajari, hafal hadisnya, hafal ayat-ayatnya. Lalu membuat dia ya hilang rasa ujubnya, hilang rasa kibirnya, pedenya luntur, enggak berani dia lagi mengangkat kepala. Malu dia. Dengan dia melihat kepada yang lebih muda, dia akan merasa alangkah nikmatnya jadi anak muda. Mereka belum punya dosa. Itu para salaf kita ketika datang lewat kepada anak-anak. Umar bin Khattab, istaghfiruli. Istaghfiruli Umar. Mintakan ampun untuk Umar. Istananya sudah ada di dalam jannah. Masih minta kepada anak-anak kecil dan dia timur di jalan. Istaghfirul ya Umar. Mintakan kan, kenapa kalian belum punya dosa? Bahkan ya, ketika beliau sama Rasulullah, Rasulullah masih hidup, Rasulullah menyebutkan ada di kalangan tabi'in, khairut tabi'in, yuqalu lahu Uwais al-Qarn. Siapa yang beruntung di hari kalian yang panjang umurnya, mintalah dia untuk mendoakan kebaikan untuk kalian. Mintakan, minta kepada dia supaya dia mintakan ampun. Allah takdirkan Umar bertemu dengan Uwais al-Qarn. Astaghfir. Anta ahak. Engkau lebih berhak, wahai Amirul Mukminin. Engkau lebih berhak mendoa untuk mintakan ampun untukku. Lah, aku kedengar Rasulullah SAW menyebut. Ini Umar, yang ketika menjelang wafatnya dipuji oleh Abdullah bin Abbas. Ya Amirul Mukminin, engkau begini. Ya Bunai, sungguh seandainya aku pulang kembali kepada Allah, la liya wa la alayya ahabu ilayya aw kama qala. Seandainya aku kembali mati berhadap Allah dalam keadaan tidak bawa pahala, tidak bawa dosa, itu sudah menyenangkan aku. Aku lebih aku sukai. Biarpun enggak bawa apa-apa. Ini Umar. Qala wa kasarat anfahu an yashmukha biha aw yatakabbar biha. Dosa itu membuat patah hidungnya, tidak lagi dia mengangkat merasa tinggi. Berani dia berlagak. Memandang rendah orang lain, merasa lebih. Merasa besar. Aw yara nafsahu biha khairan min ghairihi. Dan dosa itu membuat dia hilang lagi keinginan untuk memandang dirinya lebih dari orang lain. Tahu dia, hatta walaupun itu dosa kecil, para salaf kita tidak berani. Walaupun bukan dosa besar yang mereka lakukan. Wa awqafathu baina yaday rabbih mawqifal khata'in al-mudhnibin. Nah, kesalahan-kesalahan itu membuat dia berdiri di hadapan Rabb-nya seperti orang yang pendosa, penjahat yang banyak melakukan kesalahan. Takut kita di Indonesia di sidang di hadapan polisi, hakim luar biasa, itu di dunia. Malunya dan sakitnya sebentar. Tapi di hadapan Allah. Naqisar ra'si baina yaday rabbih, membuat dia tertunduk di hadapan Rabb-nya. Dan itu suasana yang luar biasa, dan itu kalau itu terjadi itu berlangsung lama. Mendingan sekarang kita tundukkan kepala. Mendingan sekarang kita bayangkan, kita merasakan bahwa kita di sidang. Kita berhadapan dengan Allah. Kita nanti akan berdiri di hadapan Allah, laisa bainana wa bainahu turjuman, tanpa ada penerjemah. Membayangkan itu, bayangkanlah berhasilnya kamu melewati posisinya ini, keadaan ketika itu, ketika kamu berhasil merasakan nikmatnya berdiri di hadapan Allah dalam sholat. Nanti akan kita dapatkan dosa yang paling, akibat dosa yang paling berat itu kita tidak merasa, seringnya adalah ketika itu menghantam hati, membuat hati itu kaku beku. Ada seorang yang berbuat dosa di zaman Bani Israel, masya Allah, seakan-akan dia tidak pernah dia merasa dihukum oleh Allah, sampai dia mendapatkan ilham atau mimpi, kamu merasa tidak pernah dihukum dengan dosa yang dia dilakukan. Ini sesungguhnya kata Allah, aku cabut nikmatnya bermunajat kepadaku. Nikmatnya membaca Al-Quran tidak ada lagi dia rasakan. Nikmatnya zikir tidak lagi dia rasakan. Tidak lagi membuat hatinya tenteram, padahal Allah sudah menyatakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kamu. Tidak merasa. Tercabut dari hatinya nikmatnya sholat. Akibat dosa. Qala rahimahullahu ta'ala mustahiyan minhu khaifan wajilan. Akibat dosa itu yang dia bertaubat, betul-betul bertaubat kepada Allah, membuat dia malu dan takut, segan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling utama. Nah, tumbuhkan ini supaya kalau misalnya ingin berbuat dosa, nanti gimana kita hadap di hadapan Allah. muhtaqiran li ta'atihi, dan dia merendahkan ketaatannya sendiri, menganggap ketaatannya selama ini tidak ada harganya. Ternyata toh nyatanya dia bisa juga berbuat dosa, tidak merasa dirinya sudah berbuat. Musta'ziman li ma'siyati, menganggap besar dosa yang dia lakukan. Menganggap besar dosa yang dia lakukan, tapi juga merendahkan ketaatan sendiri. Tidak memandang berharga sholatnya selama ini. Lalu apa gunanya sholat? Ya Allah, ternyata sholatku selama ini sia-sia, membuat aku jatuh seperti ini. Ternyata amalanku semua ini ternyata tidak ada artinya. Kenapa ya Allah? Engkau takdirkan seperti ini, adakah engkau takdirkan pula taubatku engkau terima? Apakah engkau takdirkan juga adakah takdir untukku engkau terima taubatku dan engkau ampuni aku? Minta. Kalau tidak ya Allah, tuliskanlah untukku taubat, engkau terima taubatku. Para salafun, sebagian mereka meminta. Memang takdir Allah jatuh kita ke dalam dosa. Minta kepada Allah, ya Allah takdirkan pula engkau terima taubatku. Qad arafa nafsahu bin naqsi wad-dam. Akhirnya membuat dia tahu dirinya itu penuh dengan kekurangan dan kehinaan. Wa rabbuhu mutafarridun bil kamal wal hamd wal wafa. Dan Rabb-nya bersendirian dengan kesempurnaan pujian dan Maha menepati janji. Dan Allah Maha adil. Dan itu termasuk kita bersyukur dari sisi yang lain. Kita ingat hadis-hadis Nabi seperti ini, bersyukur Allah jadikan kita istilah kesandung batu, terbentur dengan kenyataan bahwa kita ternyata tidak ada artinya, tidak punya nilai. Ketika menyadari seperti ini, itu nikmat. Dan berarti kita berharap, walaupun kita tidak punya lagi, merasa pede dan merasa percaya diri. Rasulullah menyebutkan, idza aradallahu bi'abdin khairan ajjalalahu al-uqubah. Kalau Allah mengendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukumannya. Nah, kita melihat ternyata, ketika kita membandingkan, melihat ternyata amalan kita itu tidak ada artinya, atau ternyata kita dapatkan hukuman dosa, maksiat, bersyukur pada Allah, Allah masih menegur kita di dunia. Maka segera perbaiki diri untuk yang minta kepada Allah untuk dijaga. Betapa mahalnya rasa manis ketika kita merasakan kita sadar bahwa kita tuh tidak punya nilai karena dosa yang kita lakukan, dan kita masih bersyukur pada Allah diberi kesempatan untuk merasakan hukuman di dunia. Nah, kita berharap, ya Allah engkau timpakan hukumanku untuk ini seperti ini, jangan engkau timpakan lagi di akhirat. Terima taubatku. Kamaqil ista'tharallahu bil wafa wa bil hamdi wa wallal malamata ar-rajula. Allah monopoli sikap wafa, yakni menyempurnakan, dan juga pujian, dan Allah serahkan kerendahan kecelaan untuk manusia. Ini untuk siapapun yang namanya makhluk, mereka lah yang berhak pantas untuk menerima celaan. Allah Maha sempurna. Fa ayyu ni'matin wasalat minallah ilahi istaktharaha ala nafsih. Nah, ketika dia menyadari keadaan dirinya seperti ini, betapa rendah dan betapa hinanya dia dengan ibadah yang selama ini dia lakukan, toh masih jatuh dia ke dalam dosa yang seperti ini, membuat dia merasakan betapa besar, betapa banyak nikmat Allah selama ini kepada dia berarti. Wara'a nafsahu dunaha, dan menganggap dirinya kurang, rendah, terlalu rendah untuk mendapatkan pembelaan, untuk mendapatkan yang kebaikan seperti ini. Membuat dia tambah apa? Tambah syukur, tambah merasa malu. Sudah seperti ini nikmat Allah, toh aku masih nodai kemuliaan Allah. Masih bikin rusak hubungan dengan Allah. Walam yaraha ahlan lah, dan tidak menganggap dirinya berhak mendapatkan kebaikan itu. hingga membuat dia tambah semakin malu, semakin tunduk. Wa ayyu ni'matin qamatin aw baliyatin wasalat ilaihi ra'a nafsahu ahlan lima huwa akbar minha. Nah, ketika dia mendapatkan petaka, mendapatkan hukuman bencana misalnya, dia melihat memang dia berhak. Yang lebih besar lagi dari itu lebih pantas untuk dia terima. Antum merasakan sakit kepala, anaknya sakit, istrinya sakit, yang perempuan pun demikian, anaknya punya, abinya sakit, uminya sakit, yang perempuan suaminya sakit, orang tuanya sakit, hartanya berkurang seperti ini. Pandang-pandanglah, lihat-lihatlah. Dosa yang kita lakukan mungkin lebih pantas untuk mendapatkan 1000 kali lipat dari kekurangan sakitnya mereka dan sakitnya tubuh kita. Tapi Allah masih memberikan yang bisa kita rasakan. Betapa halimnya Allah, betapa sayangnya Allah pada kita. La yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul adab. Yang kalau Allah mau menghukum kita, Allah segerakan adab habis. Ma taraka min ala dhahriha min dabbah. Tidak akan Allah biarkan di muka bumi ini binatang melata sekalipun, manusia tidak akan ada lagi. Wa rabbukal ghafur dzur rahmah. Allah Maha Pengampun dan memiliki rahmat. Wa ra'a anna maulahu qad ahsana ilaihi, dan dia melihat bahwa Allah maulanya betul-betul telah berbuat baik kepadanya. Islam yu'aqibhu ala qadri jurmihi wa la syatri. Di mana Allah ternyata tidak menghukum dia sebanding dengan dosa dan kejahatan yang dia lakukan. Kalau kita memandang dosa kita itu besar, kita dapatkan yang seperti ini, ternyata kok masih belum apa-apanya. Kalau kita bandingkan, kita lihat keadaan umat-umat zaman dahulu, sedikit kesalahan mereka sudah tertulis di depan pintu rumah mereka, fulan bin fulan melakukan dosa ini, hukumannya ini. Sampai mereka enggak berani keluar rumah. Mungkin sudah lewat juga Bani Israel. Satu lapangan yang diturun Nabi, mereka ingin mendapatkan rahmat Allah murka. Allah perintahkan Nabi Musa mengumpulkan seluruh Bani Israel. Keluarkan dari kalian satu orang durjana, orang jahat, hamba yang jahat. Kalau dia tidak keluar dari barisan kalian, tidak akan aku turunkan rahmat. Orang ini takut, malu. Tanpa ada yang tahu, diam-diam dia taubat dan minta ampun pada Allah. Ya Allah, selama ini aku berbuat dosa tidak engkau permalukan. Enggak ada yang tahu aku berbuat dosa. Sekarang minta ampun dia. Butuh tuh minta ampun, enggak ada yang tahu. Setelah itu turun apa yang diharapkan oleh Bani Israel, hujan. Nabi Musa sudah manggil-manggil, mana yang berbuat dosa itu, keluar dari barisan ini. Tidak ada yang keluar. Tahu-tahu turun, ya Allah, gimana ini, dia tidak keluar. Selama ini dia berbuat dosa aku tutupi, sekarang dia sudah tobat, masa aku tampilkan, aku tampakkan. Halimnya Allah, sangat-sangat sabar, tidak segera menimpakan hukumannya kepada kita. Itu manfaatkan. Banyak dosa kita yang tidak Allah balas hukumannya, padahal Allah sudah janjikan dalam Al-Qur'an, "May ya'mal su'an yujza bih." Siapa yang berbuat jelek pasti dibalas dengan kejelekan. Subhanallah. Ya Rasulullah, kalau seperti ini siapa yang selamat kami? Datang kepada Rasulullah Abu Bakar. Ya Abu Bakar, alasta tamrat? Alasta tansab? Alasta tusibukal la'wa? Kamu enggak pernah sakit. Kamu enggak pernah kepayahan. Enggak pernah ditimpa kesusahan. Ternyata itu, hatta syaukah tusyakuha. Sampai duri yang menusuk kaki tangan kita, itu ternyata kafarat dosa yang kita lakukan ada. Allah tegur. Masih belum sebanding. Kalau kita memandang dosa itu bukan perkara kecilnya, enggak ada ancaman di situ, tapi siapa yang kita durhakai? Sementara satu dosa yang dilakukan oleh iblis melanggar, tidak mau tunduk pada perintah Allah, dilempar, diusir keluar dari surga, dihinakan sehina-hinanya, dilaknat sampai kiamat. Satu kesalahan, selama ini ribuan tahun dia beribadah kepada Allah bersama malaikat. Satu kesalahan itu, dengan kibir dan enggannya dia menaati Allah, terlempar keluar dari barisan malaikat. Ini satu kesalahan. Apa salahnya Nabi Ayub? Sampai belasan tahun beliau menderita sakit seperti itu. Antum ahlul Quran, ahlullah. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Itu kata Allah untuk orang-orang yang sudah Allah berikan ilmu. Qala rahimahullah wa la adna juz'in minhu, bahkan tidak, yakni bagian yang paling rendah sekalipun. Artinya hukuman yang Allah timpakan kepada kita dan ketika di dunia ini masih jauh lebih ringan dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan kepada hatta kepada Allah sekalipun. Allah Maha Pengampun, iya. Karena merasa Allah itu Maha Pengampun, kita merasa tertantang, merasa enak buat dosa. Allah kan Maha Pengampun. Ya ayuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim? Karena pemurahnya Allah, apa yang menyebabkan kita tertipu sehingga mudah berbuat dosa? Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Lanjutkan ayatnya. Wa anna adzabi wal adzabul alim. Dua ini. Dan antum para talabah, inna rabbaka fa'adun lima yurid. Rabb kalian yang membuat jantung kalian itu berdetak, maha kuasa berbuat apa yang dia inginkan. Falamma zaghu azaghum azaghallahu qulub. Hati-hati. Wallahu a'lam. Bishawab. Mudah-mudahan yang bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.